libur lara. Semua telah pergi dari sisiku. Oh sedih, bagaikan semuanya telah pergi dari sisiku. Linangan air mataku, tanda pilu hatiku. Tiada akan kau lihat tangisku, meski apapun yang terjadi. Demikian pula cintaku padamu, takkan pernah musnah. Oh, tiada akan kau lihat tangisku. Meskipun apa yang terjadi, demikian pula cintaku padamu sayang.